DJAXL Production. Rahmat. Ya, saya kita ayo. Bye. action yang sebenarnya ada di Bama Tahalu Remax. Rahmat. Ya, saya cuma naik. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu Remax 2019. Jadi pacarmu, aku mau putus. Masih di bulan ini ada ya. Mau ganti pacar yang baru. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu Remax 2019. Ganti mai tua, ganti mai tua. Batam, urusan. 2019 ganti mai tua ganti mai tua. Action, sebenarnya ada di Ramadhan Halu, Bima. Ahmad, biasa cuma 2019.